بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Adz-Dzikri wad-Du'a wat-Taubati wal-Istighfar. Bab yang ke-11, keutamaan berkumpul mengkaji Al-Quran dan berzikir. Hadis yang kedua di bawah bab ini, nomor 6804. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair قال حدثنا أبي قال حاء وحدثناه نصر بن علي الجحضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش في حديث ابن نمير عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال يعني قال قال حدثنا الأعمش في حديث ابن نمير عن هكذا عندك؟ يعني في حديث ابن نمير؟ في حديث ابن نمير أيوة. عن أبي صالح عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang telah kita pelajari, hadis yang pertama, hadis yang sangat panjang, diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dari dua jalur, dari dua jalur sanad. Yang pertama dari gurunya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, dari ayahnya Abdullah ibn Numair. Kemudian yang kedua dari gurunya Nasr ibn Ali al-Jahdami, dari gurunya Abu Usamah. Ayahnya Abdullah ibn Numair dengan Abu Usamah meriwayatkan dari Al-A'mash. Kemudian terjadi perbedaan antara dua jalur tadi. Yang satu mengatakan an Abi Salih A'mas an Abi Salih, sementara Abu Sama menggunakan lafaz haddathana. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Salihnya mudallis, sehingga ketika dia mengatakan an Abi Salih dengan kata-kata dari, maka para ulama mulai memberikan perhatian khusus, mencari-cari bagaimana sanad ini ada nanti at-tasrihu bis-sama, ada penegasan bahwa dia benar-benar mendengar. Perawi yang sudah terhukum mudallis, ya, mudallis itu pengelabui, orang yang perawi yang biasa mengelabui sanad, ya, menutupi sesuatu di sanad itu dengan pengelabuan, itu namanya mudallis. Dan para mudallisin dari para perawi hadis ini sudah diketahui orangnya, Jadi sudah diteliti riwayat mereka satu persatu. Si fulan, jadi ada nanti orang-orang yang masuk ke kategori mudallisin, yang masuk ke kategori mudallisin menjadi panduan dari para perawi hadis. Bila nanti dia mengatakan dari, ya, dari fulan, ini namanya an'anatul mudallisin, yaitu perawi mudallis yang menggunakan an. Jadi ketika dia menggunakan an, para peneliti hadis mulai curiga. Ya. Para peneliti hadis mulai curiga. Kalau tidak ada apa-apanya pada sanad, dia tidak akan mungkin menggunakan an. Karena an ini adalah kata kunci untuk mengelabui, dan akan berdusta seorang perawi mengatakan dari padahal dia tidak mendapatkan langsung. Ya. Dari fulan, tapi kalau dia mengatakan saya mendengar sementara dia tidak mendengar, berdusta. Makanya di sini Imam Muslim menegaskan dari dua jalur tersebut bahwa satu jalurnya menggunakan an, yang satu lagi mengatakan ada penjelasan atau penegasan bahwa Abu Salih benar-benar mendengar. Haddatsana al-Amash, haddatsana Abu Salih. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an, sama dengan hadis sebelumnya, qala sahaba Rasulullah sallam bimithli hadithi Abi Muawiyah. Indak sahaba bil kha an Abi Hurairah, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المؤسر. Yeah. Di kitab kita ini ada yang membuat sesuatu tidak dipahami. Ya. Yeah. Baris yang ketiga dari baris yang keempat dari atas. An Abi Hurairah qala sahaba. Ya. Sahaba Rasulullah sallam bimithli hadithi Abi Muawiyah. Ini tambahan yang tidak ada dasarnya, ya. Ya. Ya, tambahan yang tidak tahu dari mana datangnya. Ya, dari Abu Hurairah kita akan cari kata-kata sahabat, apakah dia tambahan dalam kitab ini yang mesti dibuang. Mesti dihilangkan, ya, sesuai dengan yang dibacakan tadi. Qala Rasulullah sallam bimithli hadithi Abi Muawiyah ghaira anna hadith Abi Usamah laysa fihi dhikrut taysir alal mu'sir. Perbedaan dari dua jalur sanad tadi adalah salah satu dari jalurnya tidak ada kata-kata man yassara ala mu'sirin, ya. Karena dalam hadis yang telah berlalu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di salah satu sanad, jalur sanad tadi, tidak ada lafaz wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, itu saja perbedaannya. Dan bunyi hadisnya yang lain sama, terutama yang berkenaan dengan berkumpul di masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan seterusnya. Ya. Hadis berikutnya 6805. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Yeah. Masih hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Yeah. Kemudian ditambahkan di sini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti di sini ada dua nomor. Yang pertama nomor hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang kedua nomor hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti 6805 dengan 6806. Ya. 6805 hadis Abu Hurairah, 6806 hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Aghar Abu Muslim menyampaikan hadis ini dengan ungkapan yang tidak biasa. Dengan ungkapan yang tidak biasa, tujuannya untuk mempertegas bahwa dia benar-benar mendengar dengan mengatakan asyhadu. Ya, asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini kata-kata asyhadu dengan syahida, lafaz periwayatan hadis yang tidak lumrah. Dan maksud dari Abu Al-Aghar Abu Muslim adalah untuk mempertegas bahwa dia mendengar. Bahwa dia mendengar langsung kedua sahabat tadi menyampaikan kepadanya dan dalam bentuk bersaksi. Saya bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa mereka berdua bersaksi atas Nabi SAW. Maksud dari bersaksi adalah mendengar. Mendengar, ya. Ia mendengar dua orang sahabat tadi menyampaikan bahwa dan mereka berdua mendengar dari Nabi SAW bersabda. Annahu qal, la yaq'udu qawmun yadhkurun Allah Azza wa Jalla. La yaq'udu qawmun yadhkurun Allah Azza wa Jalla. Tidaklah satu kaum duduk, berkumpul, duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafaz membukakan sesuatu yang nampaknya sempit di hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya adalah di salah satu rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi dia mengkhususkan duduknya di salah satu rumah Allah, sementara lafaz yang sekarang umum. Ya. Walaupun tidak akan mungkin terkalahkan, ya, duduk berkumpul di rumah Allah keutamaannya. Tetapi duduk berkumpul melakukan ibadah zikir tersebut tidaklah khusus di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis ini umum, la yaq'udu qaumun yadhkurun Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Keutamaannya sama dengan yang ditegaskan di hadis sebelumnya. Ya. Diliputi oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenangan, dan disebut-sebut oleh Allah mereka pada makhluk yang di sisinya, maksudnya malaikat. Disebut-sebut untuk membanggakan. Ya, disebut-sebut oleh Allah untuk membanggakan mereka kepada para malaikat. Keutamaannya sama. Yang baru di sini adalah memberikan atau menjelaskan bahwa tempat berkumpul di situ bukan hanya harus di masjid. Ya, bukan hanya harus di masjid, tetapi di selain masjid juga mungkin mendapatkan keutamaan yang sama. Hanya saja seperti yang tadi kita tegaskan bahwa melakukannya di salah satu rumah Allah tidak akan tertandingi oleh bila dilakukan di tempat selain dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena rumah Allah tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha. tempat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah masjid. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Ini hadis yang masih menjelaskan kepada kita keutamaan berkumpul. Ya. Ada satu lagi ya. Kalau dalam riwayat yang lain adalah membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Di sini yadhkurunallah, disebutkan lafaz umum yang salah satunya adalah duduk mempelajari kitabullah. Ya, duduk bersama mempelajari kitabullah. Dan ini ya sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang berada di rumah Allah, belajar baca kitabullah. Belajar membaca kitabullah, halaqah-halaqah tahsin, halaqah-halaqah tahfiz Al-Qur'an di rumah Allah, masuk dalam konteks hadis ini. Kemudian juga bila dilakukan di lain rumah Allah Subhanahu wa taala yang amalan dan perbuatannya sama, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka juga keutamaannya sama walaupun tingkatnya berbeda. Ya, wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Kalam jamil di An-Nawawi huna fi syarah fi syarhi wa mijtama' qaumun. Ya, ya. يقول رحمه الله: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. يا هذا yang tadi. لا هذا كلام أقصد هل هو مذهب هنا يعني الشافعي أو الشافعي. الشافعي. نعم. Nawawi di sini menegaskan bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan berkumpul membaca kitab Allah di rumah Allah, di masjid. Dan pendapat yang mengatakan bahwa berkumpul di rumah Allah membaca kitabullah memiliki keutamaan yang istimewa adalah mazhab Asy-Syafi'i, karena An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Wa huwa mazhabuna, dan inilah mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i. Kemudian wa mazhabul jumhur, dan juga didukung oleh mazhab-mazhab yang lain, bahwa besar keutamaan belajar kitabullah di masjid. Ya, di masjid. Dan ini sebagai motivasi bagi saudara-saudara kita yang mengurusi kemudian ikut belajar kitabullah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan wa qala Malik, ya, perbedaan pendapat. Wa yulhaq bil masjid fi tahsil hadhihi al-fadhil ijtima' fi madrasatin wa ribatin. Naam, hadha alladhi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa termasuk untuk mendapatkan keutamaan berkumpul mempelajari kitabullah, melakukannya di dalam mendapatkan keutamaannya, cuma tingkatannya yang berbeda. Dalam mendapatkan keutamaan yang sama adalah berkumpul mempelajari kitabullah di tempat yang lain, seperti di sekolah, fi madrasah. Waribat, ribat ini semacam tempat yang bukan sekolah resmi. Ya, bisa jadi di rumah, cuma dikhususkan tempat untuk mempelajari kitabullah wa nahwihima insyaallah. Insyaallah taala. Dan yang serupa dengan kedua-duanya insyaallah, termasuk mendapatkan keutamaan yang sama. Dan saya tekankan tadi, tidak akan mungkin mengalahkan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis 6807. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanihi Zuhair ibn Harb qala haddathana Abdurrahman qala haddathana Syu'bah fi hadha al-isnad nahwahu. Imam Muslim membawakan kembali hadis yang tadi. Ya, tidaklah satu kaum berkumpul untuk mempelajari untuk berzikir, menegakkan zikir kepada Allah, ya, kecuali mendapatkan empat keutamaan tadi. Dinaungi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, kemudian turun ketenangan, dan disebut-sebut oleh Allah kepada makhluk yang ada di sisinya. 6808. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana marhum ibn Abd al-Aziz عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد تهمة لا بضم الهاء بفتح الهاء وإسكانها هكذا في الشرع بفتح الهاء وإسكانها وأدن تهمة كلاهما أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Muslim membawakannya radhiyallahu ta'ala an. Sebenarnya konteksnya sama, keutamaan duduk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan zikir untuk Allah Jalla wa Ala. Tetapi hadisnya dimulai dengan cerita. Kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala bercerita, kharaja kharaja Muawiyatu ala halqatin fil masjid. Ya, satu ketika Muawiyah keluar dan berjumpa dengan satu halaqah di masjid. Ini juga tentang keutamaan di masjid, ya. Ya. Satu halaqah berkelilingnya orang berkumpul, ya. Dinamakan dengan halaqah untuk bundaran. Ya. Dan tidak mesti membentuk bundaran, tetapi halaqah ini sudah merupakan istilah berkumpulnya orang belajar, termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Faqala ma ajlasakum. Lalu Muawiyah bertanya kepada orang-orang yang tadi membuat halaqah, apa yang mendudukkan kalian di sini? Apa maksud dan tujuan kalian berhalaqah ini? Ya. Qalu jalasna nadhkurullah. Kata mereka, kita duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Muawiyah, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Maukah kalian bersumpah atau bersumpah kalian? Ya. Tidak bahwa tidaklah yang mendudukkan kalian di halaqah ini kecuali yang kalian sebutkan tadi, yaitu zikir. Ya. Qalu wallahi. Mereka tanpa memberikan atau tanpa berpikir panjang langsung bersumpah, wallahi demi Allah, tidaklah yang mendudukkan kami kecuali itu. Maksudnya tujuannya tadi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Muawiyah, ama inni lam astahlikkum. Ketahuilah, sesungguhnya saya tidaklah meminta kalian bersumpah. Tuhmatan lakum. Lantaran menuduh kalian atau tidak percaya kepada kalian. Tuhma artinya curiga. Ya, menuduh bahwa mereka hanya alasan saja. Ya. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Kata Muawiyah, tidaklah seorang pun dengan kedudukan saya dengan Rasulullah SAW lebih sedikit hadisnya daripada saya. Jadi Muawiyah menegaskan bahwa dia tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan bahkan dia dengan ketawaduannya mengatakan, saya menyadari bahwa saya ini bukan orang yang banyak hadis. Ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tetapi hadis yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh Muawiyah dari Nabi SAW adalah hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis Muawiyah radhiyallahu taala yang dikeluarkan di Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan dia agama. Ini hadis Muawiyah. Tetapi tetap saja dia dengan ketawaduannya menyatakan tidak banyak mendapatkan sedikit hadis dari Nabi, dan mungkin saya orang yang paling sedikit. Ya. Berarti dia ketika menyampaikan hadis ini, dia tidak ingin atau tidak mencari-cari muka bahwa dia banyak riwayat. Ya. Dia hanya sekadar ingin mendapatkan atau menyampaikan kebaikan, bukan untuk menonjol-nonjolkan diri bahwa dia banyak hadisnya dari Nabi. Bahkan dari awal dia sudah katakan, saya ini orang yang seperti saya kedudukan dan kedekatan dengan Nabi, tetapi dalam segi riwayat sayalah orang yang paling sedikit riwayatnya dari Nabi. Ya. Ya, aqalla anhu hadithan minni. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia menyampaikan riwayat bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin atau ala halqatin min ashabi. Nabi SAW keluar menjumpai satu kumpulan dari sahabat-sahabatnya di rumah Allah, di masjidnya. Faqala, Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang mendudukkan kalian di sini? Maksudnya apa, kenapa kalian duduk? Apa tujuan kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullah, kata para sahabat, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji-mujinya atas hidayah yang dia hidayah menjadi muslim, hidayah Islam yang ia berikan kepada kami. Wa manna bihi alaina, yang ia anugerahkan kepada kami. Jadi mereka duduk untuk menceritakan betapa indahnya hidayah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi, Allahi ma ajlasakum illa zat. Ya. Apakah demi Allah? Ya. Tidak mendudukkan kalian kecuali itu. Maksudnya Nabi meminta mereka bersumpah. Ya. Qalu, para sahabat menjawab mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa zat. Tidaklah mendudukkan kami kecuali itu. Ya. Qal, kata Nabi, ama inni lam astahlifkum tuhmatan atau tuhamatan lakum. Tidak, ketahuilah bahwa saya tidak meminta kalian bersumpah lantaran saya tidak percaya atau curiga atau menuduh kalian hanya alasan saja. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi datang kepada saya malaikat Jibril. Fa'akhbarani, ia mengabarkan kepada saya, annallaha azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika, membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Ya, membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Inilah yang menjadi syahid atau dalil dari hadis ini, keutamaan berkumpul di masjid untuk melakukan ibadah yang membuat seseorang ingat kepada Allah, mempelajari tentang kemahabesaran Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan kepada para malaikat. Allah membanggakan mereka-mereka tadi kepada para malaikat. Dan yang luar biasa adalah Muawiyah radhiyallahu taala an melakukan persis dengan yang ia saksikan dari Nabi SAW. Dia datang ke masjid, melihat orang berkumpul, kemudian dia bertanya, kenapa kalian berkumpul? Dan dijawab bahwa berkumpul itu untuk zikir. Nah, kemudian ia meminta mereka bersumpah dan mereka bersumpah. Kemudian menjelaskan, saya tidak meminta kalian bersumpah karena curiga, karena tidak percaya, tetapi karena saya melihat Nabi melakukan demikian. Ya. Dan dia ceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi, seperti di ujung hadis bahwa Nabi keluar ke masjid kemudian mendapatkan para sahabatnya berkumpul di masjid. Lalu dia bertanya, kenapa kalian berkumpul? Mereka menjawab, berzikir kepada Allah, memperbincangkan tentang indahnya hidayah Islam yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian Nabi meminta mereka bersumpah, dan mereka bersumpah bahwa tidak ada tujuan yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, sebenarnya saya meminta kalian bersumpah bukan karena curiga dan tidak percaya, tetapi karena besarnya keutamaannya. Karena malaikat Jibril datang dan mengabarkan bahwa Allah membangga-banggakan kalian kepada para malaikat di langit. Oh, ini luar biasa. Ya. Dan Al-Mubahat menyebutkan keutamaan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan satu dua kasus ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, lihatlah itu hamba-hamba saya, untuk menyebutkan kebaikan mereka, keutamaan dan kelebihan mereka kepada malaikat yang tidak pernah berdosa. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah orang yang wukuf di Arafah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan hal yang sama, bahwa Allah menyebutkan mereka yang datang ke Arafah untuk wukuf dengan pakaian yang penuh debu, rambut yang kusut masai, atau ni su'san ghubra. Ya. Mereka datang dengan kondisi yang seperti itu, yarjuna rahmati. Mereka datang untuk mengharapkan rahmatku. Dan saksikanlah oleh kalian, ishadu faqad ghafartu lahum. Ya, bahwa saya telah mengampuni mereka, kata Allah kepada malaikat-malaikat di langit. Dan yang bisa kita raih adalah yang sekarang ini. Dan yang wukuf di Arafah, ya, merupakan cita-cita semua kaum muslimin untuk bisa menjadi salah satu jamaah haji yang wukuf di Arafah, mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ini duduk di majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mempelajari agama Allah, kemudian dicelah-celahi dengan pujian-pujian, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan terkadang doa. Ya. Ini juga memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada para malaikatnya. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa hadis yang menegaskan kepada kita tentang keutamaan melakukan halaqah-halaqah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping keutamaan yang dijelaskan dalam riwayat yang tadi, ada satu faedah yang mungkin bisa kita tambahkan, bahwa membuat halaqah, berkumpul di masjid, menunjukkan bahwa yang disampaikan itu tidaklah sesuatu yang tersembunyi. Ya. Karena untuk masuk ke dalam masjid terbuka bagi siapapun juga. Jadi tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, instansi tertentu, lembaga tertentu, bendera tertentu. Ya. Karena pintu masjid terbuka. Dan kemudian apa yang disampaikan dalam halaqah tersebut tidaklah sesuatu yang diupayakan bagaimana tersembunyi. Nah, dia terbuka karena memang agama Allah yang disampaikan, agama Allah yang diajarkan kepada umat. Nah, ini juga salah satu faedah. Tetapi kalau seandainya pindah satu tempat dan dikhawatirkan orang lain tahu, ya, kemudian menutupinya, bergerak di bawah tanah, ini menunjukkan bahwa dia ada apa-apanya. Saya teringat ungkapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh para ulama, bila kalian melihat ada sekelompok orang melakukan apa yang dianggap agama dengan cara bersembunyi-sembunyi, maka ketahuilah bahwa mereka saat itu sedang membentuk atau merencanakan sesuatu yang sesat, ya. Ala taksisi dhalalah, membentuk sesuatu yang sesat. Karena agama Allah ini terbuka untuk semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Makanya ini mudah dipergunakan atau muda dijadikan senjata oleh orang-orang yang ingin menumbangkannya, orang-orang yang ingin melawan agama Allah, mudah saja. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu ketika hendak menjatuhkan seorang imam, mereka melakukan batarul kalam. Batarul kalam itu memotong-motong kata-kata. Ini merupakan salah satu perbuatan ahlul bid'ah di zaman dahulu. Mereka mengambil kata-kata para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah atau dijadikan sebagai cara senjata untuk menjatuhkannya dengan cara memotong-motongnya. Dan ini perbuatan yang sangat tercela di dalam agama. Apalagi kalau tujuannya untuk melawan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghalang-halangi orang untuk menegakkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa sebenarnya yang memusuhi agamanya dan siapa yang hendak menegakkan agamanya. Walaupun dalam upaya menegakkan agama Allah tidaklah mudah, sebagaimana yang kita pelajari tadi malam dari tafsir surat Qaf, bahwa seluruh para nabi yang diutus oleh Allah yang memusuhinya lebih banyak daripada yang beriman kepada mereka, yang menentang, menghujat, mencaci maki, itu lebih banyak daripada yang beriman dan mempercayai serta membela. Ashabur Rassi, ya, yang membunuh nabinya itu tidak ada yang membela kecuali satu orang saja. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa orang ini dijamin masuk surga, budak hitam, satu orang saja. Apalagi ditambahkan lagi dengan berita dari Nabi bahwa ada Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwa ada Nabi yang tidak punya pengikut. Ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia, ya, dari mulai zaman Nabi Nuh AS, lebih banyak yang menentang Nabi SAW, utusan Allah, Rasul Allah SWT. Jadi standar banyaknya orang itu bukan standar dalam kebenaran agama. Ya. Banyaknya jumlah bukan standar dalam benarnya salah satu dari pendapat dalam agama. Karena tidak dipoting. Ketika jumlahnya banyak berarti mazhab ini benar. Tidak. Dia ditegak, ditujukan, dijadikan landasannya dalil. Makanya para ulama mazhab mengatakan idza sahhal hadis, semua Imam Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila ada hadis yang sahih itulah mazhab saya. Jadi mereka tidak membawa kepada jumlah. Tidak menegakkan pendapat mereka di atas mayoritas. Karena perjalanan sejarah manusia ketika diutus para nabi oleh Allah dan rasul-rasulnya itu lebih banyak yang menentang. Dan kita yakin bahwa yang dibawa oleh Rasul dan Nabi itu yang paling yang benar satu-satunya. Ya. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, bahwa dalam melakukan halaqah tadi di rumah Allah, salah satu faedahnya adalah terbukanya. Tetapi kalau sudah rumah ke rumah, ya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa rumah itu tempat berkumpul. Kemudian orang datang dengan satu-satu, ya. Kemudian disembunyikan sendal, alas kaki tidak nampak, padahal di dalam orang berkumpul, ini ala taksisi dolalah. Ini prinsipnya adalah membangun kesesatan. Ya, membangun kesesatan dalam istilah sekarang ini adalah bergerak di bawah tanah. Ya, bergerak di bawah tanah. Di tengah-tengah hutan, ya. Kemudian berlatih senjata. Untuk apa berlatih senjata? Sementara ilmu tidak ada. Ya. Nah, ini semuanya taksisi dalalah. Dan kita teringat Al-Khawarij di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Talib. Mereka berkumpul di Harura. Di sana mereka buat markas, kemudian berlatih di sana. Ya. Melatih pasukan, berlatih perang untuk memerangi kaum muslimin. Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Kata Nabi SAW. Dan ini yang menunjukkan bahwa keutamaan melakukan halaqah tadi di masjid tidak akan mungkin ditandingi atau tertandingi oleh halaqah-halaqah di luar masjid. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut ke bab berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. Kata An-Nawawi pada bab yang ke-12 keutamaan mustahabnya al-istighfar. Ya. Mustahab artinya sunnah, dianjurkan sekali untuk istighfar dan memperbanyak istighfar. Ini salah satu dari bentuk zikir yang luar biasa. Ya. Dan sudah banyak lafaz-lafaz zikir yang kita pelajari, dan sekarang salah satunya adalah al-istighfar secara khusus, dan bagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk banyak istighfar. Al-istighfar adalah memohon ampunan dengan lafaz astaghfirullah kata intinya, atau Allahumma ghfir kata intinya, kemudian nanti ada tambahan-tambahannya sebagaimana dalam lafaz sayyidul istighfar. Ya, sayyid al-istighfar. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 6809. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathna Yahya ibn Yahya wa Qutaybah ibn Sa'id wa Abu Rabi' al-Ataki jami'an an Hammad qala Yahya أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. Ini hadis yang sangat luar biasa yang diriwayatkan oleh Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim membawakan hadis beliau dari jalur yang banyak, ya, Yahya, Qutaibah, Abu Rabi' Al-Ataki, kemudian dari mereka semua dari Hammad ibn Zaid, dari Hammad ibn Zaid, dari Thabit Al-Bunani, dari Abu Burdah, ya, rahimahullahu ta'ala, dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Nabi bersabda, innahu layughanu ala qalbi, innahu sesungguhnya la yughanu, al-ghain adalah tutupan, penutup, ya, kabut. Ya, kata Nabi mengabarkan bahwa sesungguhnya hatiku berkabut, ada sesuatu yang menutupinya, terasa oleh Nabi SAW itu. Ya. Kemudian Nabi memberikan resep untuk menghilangkan penutup tadi, atau menghilangkan, melenyapkan kabut tadi, dengan mengatakan wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya saya benar-benar beristighfar kepada Allah fil yaumi, pada setiap hari 100 marratin, 100 kali istighfar Nabi karena ada rasa tadi. Dan Nabi SAW manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, ketika melihat Nabi begitu bersemangat beribadah, menyusah-nyusahkan badannya sampai luka-luka telapak kakinya, salat berdiri dalam salat malam, Nabi mengatakan, bukankah Aisyah bertanya, bukankah dosa-dosamu sudah dihapus, sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang, kenapa sebegitu susahnya engkau menyulit-nyulitkan ibadah dirimu beribadah? Kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura, tidakkah saya pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi dia ibadahnya itu ibadah syukur, bersyukur ke atas segala keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan dia sebagai manusia biasa merasakan adanya kabut-kabut yang menyelimuti kalbunya. Innahu layughanu ala qalbi. Dan dia untuk menghilangkan ghain di dalam kalbunya itu, dia melakukan istighfar atau membaca istighfar atau beristighfar setiap hari 100 kali. Ya, 100 kali beliau beristighfar. Ini suri tauladan contoh Nabi saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, dan rasa kabut itu pun tidak akan kabut itu juga tidak akan menutupi kalbunya, tetapi bagaimana usahanya untuk beristighfar sebanyak itu, maka tentu kita lebih membutuhkan lagi istighfar. Kita bukan hanya ghain, tetapi kita nukat. Ya. Kita bukan ghain, tetapi kita nukat. Nukat itu adalah tetesan hitam. Kata Nabi SAW, uridat al-fitanu alal qulubi ardal hasiri udan-udan. Ya. Bahwa fitnah atau dosa-dosa dihadapkan ke kalbu itu dalam bentuk lapisan-lapisan seperti helai demi helai dari pandan yang membuat sebuah tikar. Jadi tikar yang ada, tingkar pandan itu kan susunan dari helai per helai dari daun pandan. Nah, seperti itu pula lah dosa menyelimuti hati. Jadi apabila seorang hamba itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, diteteskan di dalam kalbunya tetesan hitam. Kita bukan ghain, tetapi kita tetesan hitam tadi. Tetapi istighfarnya berapa? Ya, istighfarnya tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Nawawi dan tadi kita sampaikan juga bahwa kebutuhan kita kepada 100 kali istighfar per hari ini tentu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi hanya merasakan ada kabut tipis di kalbunya. Dan yang mungkin perlu kita catat, bahwa kalbu itu bila mana semakin bersih, maka kabut kecil tipis saja sudah terasa bila ada menyelimutinya. Tetapi kalau kalbu itu sudah tidak bersih, maka karat setebal apapun tidak akan terasa. Makanya kalau sudah tertutup oleh karat dosa, kalbu itu dikhawatirkan menjadi ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu adalah penutup yang sudah berlapis-lapis, karatan yang sudah berlapis-lapis. Dan kalau sudah sampai ke tingkat itu, fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kata Nabi SAW, maka orang itu tidak lagi bisa mengenali kebaikan dan juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Antara mungkar dengan hasana, dengan ma'ruf, di matanya sama. Makanya tidak berbeda di matanya antara orang yang soleh dengan orang yang toleh. Antara orang yang bejat dengan orang yang baik, tidak bisa dia bedakan. Sama di matanya, karena dia tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ini kalau sudah terlapisi kalbunya dengan ran tadi, wal-iyadzubillah. Maka ma'asyiral mu'minin, kembali kita tekankan dan sebagaimana tekankan oleh An-Nawawi, bahwa kalau Nabi sudah sebegitu upayanya menjaga kalbunya agar tidak semakin tertutup oleh kabut tipis tadi, maka kita yang bukan hanya kabut tipis tetapi karatan sangat membutuhkan untuk memperbanyak istighfar setiap hari. Ya. Untuk mengucapkan astaghfirullah. Ini hadis yang pertama. Kemudian berikutnya 6810. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن أمر بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. Ya, yang tadi istighfar, di sini taubat, ya, dan tidak berbeda. Ya, istighfar dengan taubat satu kesatuan yang tidak terpisah. Ya, ya, adalah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Al-Aghar, walaupun di sini disebutkan Ibnu Umar, ya, tetapi bukan musnadnya Ibnu Umar, tetapi melainkan musnadnya Al-Aghar Al-Muzani. Ya, ia yang meriwayatkan hadis ini, bukan Ibnu Umar. Al-Aghar yang menyampaikan kepada Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda menyeru kita semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi, saya setiap hari bertaubat kepada Allah 100 marrah, maksudnya istighfar tadi. Ya, maksudnya beristighfar kepada Allah 100 kali. Dan lafaz istighfar juga diriwayatkan oleh Nabi yang gabungan antara istighfar dengan taubat. Allahumma ighfir li wa tub alayya. Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diriwayatkan oleh Nabi. Kemudian yang lebih panjang lagi, gabungan antara istighfar dengan taubat. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini termasuk lafaz yang diriwayatkan dari Nabi, gabungan antara istighfar dengan taubat. Kalau yang ringkasnya tadi, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya dan terima taubat saya, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini juga lafaz diriwayatkan dari Nabi. Dan yang panjang tadi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 6811. قال رحمه الله تعالى حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. Ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur sanad yang lain. Berikutnya 6812. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام قال حاء وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. Yeah. Ini hadith Abu Hurairah radhiyallahu taala an dengan lafaz barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari barat, dari tempat dia terbenam, maka Allah pasti menerima taubatnya. Ya, jadi ini termasuk juga anjuran untuk bertaubat sebelum waktunya tertutup. Salah satu waktu tertutupnya waktu taubat adalah terbit matahari dari barat. Dan yang kedua yang mungkin akan menyentuh setiap manusia adalah ketika ruh sampai ke tenggorokan. Ya. Kesempatan untuk bertaubat itu terbuka malam yugharghir. Kata Nabi SAW, selama dia tidak sakarat, belum sampai ke sakarat, maka kesempatan untuk bertaubat masih terbuka lebar. Dan ini terkandung anjuran untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini yang mengandung anjuran disunahkan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi 100 kali istighfar setiap hari. Kemudian beliau juga menganjurkan, di samping melakukan, beliau menganjurkan dan memberikan keutamaan seperti tadi. Ya, barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari barat, maka Allah pasti menerima taubatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, kemudahan, membukakan jalan untuk kita untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Innahu Jawadun Karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.